sosok yang biasa, biasa dan tak diidamkan. Ku tak pernah masuk kriteria, kriteria wanita idaman. Namun Tuhan jadikan, jadikan kau jawaban, jawaban dari sebuah doa. Kau curahkan, kau berikan Namun Tuhan